mati dia tuh. Iya, kenapa? Karena orang pergi haji mirip sama orang mati kok. Lihat orang mati, kain kapannya warna putih. Besok nih mpok Nya Rahimi pakai baju putih udah tuh. Ini ya Bobo Namat pakai baju putih. Sebelum berangkat dari sini duduk depan rumah diajanin dulu nya. Emang gak diajanin? Diajanin nya. Ntar mati juga sama diajanin tuh. Mayat dimasukin ke lubang landak, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah, sebelum ditutup sama papan, diajankan dikomatin. Kalau udah diajankan dikomatin, tutup baru pakai papan. Cuman papannya jangan dinomorin. 1, 2, 9, non tutup warung. Salah. Jangan dinomorin. Amil, jangan mil. Diajankan. Siapa yang nganter? Anak, cucu, mantu, semuanya pada nganter, kumpul saudara, pada kumpul nganterin ke bandara. Naik kendaraan udah disiapin, udah Bapak Nama jadi nganten. Dua-dua naik mobil udah kendaraannya. Sama orang mati juga ada yang kendaraannya, Bang. Lah, kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. RT masuk kurung batang mati, Teh. RW mati, we. Ustaz masuk kurung batang mati, Tan. Kendaraan paling angker sedunia itu, Po. Penumpangnya cuma satu, supirnya banyak banget. Gotong bismillah wa ala millati rasulillah diusung. Mau kemana bang? Pindah. Kok udah pindah aja? Kontrak habis. Sama semuanya nih anak cucu buruk pada nganterin keluarga semuanya nganterin. Ke bandara nganterin semuanya. Sampai di bandara saudara semuanya anak cucu mantu. Kagak ngikut. Balik pulang. Bener? Sama orang mati juga begitu. Yang nganterin siapa? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal. Nganter seribu sayang. Yang dua balik pulang. Siapa balik pulang? Keluarga. Enggak ada yang mau nemenin masuk dalam kubur. Bini kita yang sayang pertama kita, bang. Ogah nemenin kita. Kita mati di kuburan. Yang katanya sayang buat kita waktu masih muda pacaran di bawah pun jambu. Ngomong. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu, beb. Bullshit. Nggak mau nemenin laki kita apalagi, Po, sedihnya paling 7 hari. Tapi sebulan udah bisa nyanyi laki kita. Baru 1 bulan diriku ditinggalkan. Udah bisa nyanyi duda. Nggak mau nemenin. Teman saya banyak ustaz kali temenin, mau nemenin. Oh, kagak. Kader saya banyak ustaz nemenin kali, kagak. Kagak nemenin teman biar kata CS4, Pak. Punya teman CS kental, punya rokok sebatang, ngarang potes sebelah. Pas lagi diuruk kuburan kita diinjak sama dia temen aku buru. Kuburan kita jadi injak sama dia. Biar padat dia jangan balik-balik tuh temen. Injak-injak. Enggak ada yang nemenin enggak. Harta bagaimana ustaz? Oh harta lagi. Mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal. Tiker pulang nguburin ketinggalan. Tiker orang ambil tiker. Ambil tiker kita gak tinggalin juga, Pak. Berapa duit harganya tiker? Yang ngikut ke dalam kita adalah amal kita. Maka orang mati bukan bawa amal, diikuti nama. Kalau bawa amal enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikuti amal, yang jelek ngikut, yang bagus pun ngikut. Begitu juga hari ini, Bapak Namat sama Nyarohimi. Nih, beliau mau ngeringanin bebannya, ngumpulin kita, ngundang kita, saudara semuanya, tetangga yang hadir di sini. Beliau mau meminta maaf, karena beliau manusia biasa, pasti banyak salah dan dosa. Yang kesengaja, nggak sengaja, kecil maupun gede. Hari ini, ikhlaskan beliau untuk menuju ke Tanah Suci. Maafin, bukan tangan doang yang salaman, hati saling salam-salaman. Nyarohimi minta maaf sama lakinya, entah. Dan maaf punya dari sekarang. Maafin bang, maafin saya yang tahun-tahun dampingin abang. Kadang sering bikin salah tidur, sering basah pantatin. Minta maaf, nggak apa-apanya. Nggak usah banyak maafin bang, reduin saya. Tuh, Bapak Nama juga minta maaf sama bini yang nyaluh. Maafin gua nyaluh. Gua sering buat ngoroh buat muluh, ngoroh muluh. Nggak apa-apa, minta maaf, ikhlasin semuanya. Minta ridhonya Nyarohimi kalau masih punya ada orang tua, datangin orang tua. Minta ridhonya. Kalau enggak ada udah ada enggak ada, datang ke kuburan minta ridhonya, ziarah kubur. Jangan setahun doang. Lebaran doang hidup pengki je bawa, pacul je bawa, je koren kuburan maknya. Mendasar anak geblek pembuang doang je banyak ditaruhin kuburan. Air mawar be 3 ember disiramin. Emaknya be gelagapan dalam kubur. Bismillah illallah. Bukan doain, ngomong sama kuburannya. Ba, lu biar tahu nih, besok habis lebaran gua mau kriaan. Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah pok. Bocah sekarang begitu tuh. Iya, mau orang tua kurang tazim, kurang hormat. Makanya orang sekarang lihat pok, minta redonya bukan mau orang tua. Makanya kalau kebelangsak begitu, kerja, berangkat gelap, pulang gelap, kaya kagak, utang numpuk. Begitu kadang-kadang banyak orang kerja, lembur, bagai yang kuda, sampai lupa orang tua. Kan begitu ada lagunya. Orang tua berkah tuh. Emak jasanya gede buat emak. Emak kalau kita pikir-pikir hitung-hitung jasanya udah gede buat. Jangankan emak, bapak aja tuh bapak jasanya. Masya Allah, siang malam jagain kita masih orok. Agak tidur, berangkat kerja, malam pulang pagi, gelap berangkat gelap, siang berangkat lagi, gak kenal lelah, paha banting tulang, peres keringat semuanya, nyari duit buat kita. Bapak meriang, tengokin. Ini bapak sakit, kalau kagak dipaksa nengokin, kagak nengokin. Karena dipaksa sama tetangganya, no, bapak lu sakit, tengokin lah. Hidup berangkat nengokin. Kagak bawa apa-apa, nengokin doang. Pakai hidup nanya, mbak, apa yang dirasain sih, mbak? Bapaknya nyaut, enggak ada yang gue rasa-rasa, tong. Lu kemarin ngebawa apa? Ya bakal lu bawa jeruk, gua rasain asam-asam juga manis-manis. Nengokin bapak sakit, kagak bawa apa-apa. Pantes bapaknya ngomong begitu, enggak ada yang gua rasa-rasa toh. Ya ilaha illallah. Lu mau bapak meriang itu mau bawain jeruk kayak sekilo mana 15 ribu, 2 kilo baru 30 ribu. Nih bang, nih bang, nih jeruk bang saya kupasin bang, manis bang, jeruk Pontianak ini bang, saya beliin buat babak tuh enaknya ini tangan lu bawain, gue jadi seger gitu, udah tenangan dikit aja ngomong, ngomong-ngomong babak ada simpenan bang, tuh gitu ngomong lu ngelakuin kuasang banget ini bang, nyelang lu berapa kek dah, ada 2 juta dah, emang lu gak punya duit buat datang ini, pakai dah duit gua nih, tuh dikasih gara-gara 2 kilo jadi 2 juta pulang udah setahun 2 tahun kagak ditagi sama orang tua enggak, babak mah tuh sampai segitunya ngorbanin, balik kita masih kecil. Tengah malam belum tidur, emak udah rewel, baru capek. Emaknya ngomong, bapak lu nih bocah bagaimana sih, ke tengah malam masih belum tidur aja. Emang belum tidur tuh bocah, nanya lu, belum. Lu kayak orang laki, akal lu banyak, kapan kita takut-takutin bocah, biar suka tidur. Bapak nyari akal, takut-takutin bocah biar suka tidur. Sampai keluar-keluar rumah, sampai di pinggir pojokan jendela. Bapak sambil duduk, nyanyi-nyanyi tidur tong ada anjing di samping itu entar digigit kok nanti tidur ada anjing di samping itu lah tuh bocah ketakutan tidur kok benar bapaknya dia anjing-anjingin sampai segitunya orang tua laki ini macam-macam sama orang tua ada sehebat apapun orang tua anak biar ada pintar banget titelnya tinggi jabatan tinggi tut anak punya titel dokter profesor SHM MBA pola S1 S2 S3 S getok dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai, selama kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak, tapi satu durhaka dia dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini ceramah kalau lapar emang gitu, Bo. Nyampe kasih kopi doang. Blebek ukuran perut. Dia macam-macam sama orang tua dah. Minta ridhonya. Nih. Beliau bapak namat mau berangkat ikhlasin keberangkatan beliau. Yang beliau bawa apa? Bekal terbaik udah dibaca tadi ayatnya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Bekal terbaik adalah takwa. Bapak namat tinggalin anak, cucu, mantu, keluarga, rumah ditinggalnya nyerohimi tinggal rumah jadi pikirin. Sertifikat tinggal semuanya, banda tinggalin semuanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha. Udah berangkat, jangan pakai di nengok-nengok ke belakang lagi. Jangan nengok-nengok ke belakang lagi, jangan. Ya, ya ntar habis ya tanah gua. Ya, jangan yang begitu. Bapak namat ya, ya rumah gua habis semua. Ya, giri gua habis, giri gua dicari ya. Jangan tinggalin semua, ikhlasin semua berangkat semata-mata karena Allah. Alhamdulillah. Enak begitu. Ikhlasinnya. Ya. Lah ya. Semuanya ikhlasin, maafin kesalahannya nyarohin, maafin kesalahannya nyarohin, maafin. Yang kedua, ibadah haji harus dasar dengan ilmu. Ibadah apapun pakai ilmu kok. Makanya diajarin udah tuh bagaimana tata cara tawaf, dimulai dari mana, sa'i itu bagaimana. Nanya aja kalau nggak paham nanya. Yang kayak orang kampung saya bang hidup ngaji kagak pernah ngaji, gaul kalau gaul rumahnya kegusur, ide berangkat haji. Itu juga paksa sama anak, berangkat gua, lu udah tua. Berangkat juga nih, berangkat haji. Mau beli jeruk di sana, nggak bisa-bisa. Nyolek doang, orang Arab. Wan. Wan. Marah-marah, haji, haram, haji, haram. Hurut, hurut, merah, suruh merah. Lu temennya nyolek atuh, lu geblek sih lu. Pakai bahasa Arab, orang sini mah. Mau lu bisa? Nah, udah aja sama gua. Lu so tau nih lagunya aki-aki. Yang penting pakai bahasa Arab tuh gitu, paham dia. Dia colek, wan usolli fadl maghribi salat rakaatin. Dua Arab dikatakan salat rakaatin ada wan salat rakaatin. Waduh, Arab pikiran 3 kilo kali ini. Tuh. Timbangin 3 kilo. Lu timbangannya jomblang. Lu marah ini aki-aki, wan mustaqbilal kiblati. Biar lurus aja, lu biar lempeng katanya. Iya, makanya belajar-belajar juga ngaji. Makanya pentingnya ngaji begitu, po. Tuh. Ini kadang-kadang kita mengaji ada buaget banget. Ngaji kumpul lima istalim, kumpul begini dosa kita dirontoki. Amin. Dosa kita diusak kalau ngaji. Pahalanya gede, ikutin guru, usaha bawa kitab, ngikut bawa kitab. Usaha kebet. Usaha tutup, tutup. Ngaji datang paling belakang, teman nanya, halaman berapa cingau di kebet uangnya. Begitu aja udah datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rokaat. Pernah sembahyang 1000 rokaat? Ya, buru-buru 1000. Bayang terawih aja niat jadwal imam. Malamnya terawih imamnya dia. Ya, ukuran lama. Ini mah pindah kita terawih. Terawih kalau imam tipet favorit gue tuh. Nggak pakai usul lagi tuh imam. Nenek-nenek kesian belakang. Nyongsep juga gue semuanya. Ini bang, pahalanya gede. Yang kedua, pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Nengokin 1000 orang sakit pernah? Buru-buru 1000. Emang kagak pakai modal nengokin orang sakit, minimal jeruk 2 kilo bawa. Nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa, sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakan.